Lawuh iku biyen masyaallah Bu. Iri-iri-iri-iri-iri-iri sing iris-iris sing apa digoreng sang-sang-sang. Sing ora nganggo lengok letek sing apik jelantah. Sek-sek-sek-sek walik, sek-sek-sek-sek walik nek musapi keringeten. Kok tangir taline pedhot sisihno pantes ngono model. Saiki lho, sampean nggawa dhuwit budhal nyang warung, ora trimo siap saji, siap emplok wis. Banyu biyen pengen banyu bersih. Godok masa iki isi ulang galon wong itu biyen umbah-umbah ya ucek-ucek ya ngopyok ya nganggo sikil katoke bojomu sing ngetimal saiki ya mesin cuci sugesti di laundry wis gak repot mulane wong wedok saiki ku isu jam setengah wolu wis beres kabeh wis rampung adus wis ayu-ayu luluran pakai mangir pakai lotion pakai lipstick eyeshadow blush on mascara terus dolanan HP infokan BBM-an WA-an Instagram-an Facebook-an ambil selfie trek trek dan HP ini diselehno terus di dada ini kan anak tuh 4, 3, 2, 1 action iya kok se-enom ngomong mengkeret kabeh nah jenengan waktunya luweh longgar sholat duha mari duha tungak nih bujune ya Allah jaga suamiku ya Allah kan suaminya kerja aku sayang dia ya Allah aku cinta dia ya Allah aku gak bisa hidup tanpa dia ya Allah dia separuh nafasku ya Allah lancarkan usahanya berkahi rizkinya jaga keselamatannya ngono bu rakutu bahasa Arab timbangannya mbok dongakno bahasa Arab salah ibu jini nyambut gawe karena ben lancar bentuk duit tokeh barokah di tunggak no bahasa Arab Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khobais aku hidungannya melebu WC ya tambah mencret-mencret bujumu wes-wes ada empat hal siapa yang diberi empat hal ini sesungguhnya dia sudah dikaruniai kebaikan dunia akhirat apa saja satu qalban syakira hati yang pandai bersyukur dua walisanan dzakira lisan yang banyak berzikir tiga wabadanan alal bala'i sabira mempunyai kesabaran yang kuat dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang keempat wazaujatan la tabaghihi haraban fi nafsihi wa maliha mempunyai istri, kalau ibu-ibu ya punya suami, pendamping hidup, yang tidak mengajak ribut, tidak mengajak perang, tidak mengajak gegeran, baik dalam urusan pribadi maupun harta benda. Allahumma shalli ala Muhammad. Empat hal ini yang akan saya uraikan, mudah-mudahan waktunya cukup, nanti sampai jam 12 malam. Satu qalban syakiran hati yang pandai bersyukur coba diperhatikan kata-katanya Kanjeng Nabi lek dawuh niku qalban syakiran hati yang pandai bersyukur berarti hakikatnya syukur itu pakai hati enggak cuma pakai lambe alhamdulillah alhamdulillah Hui. Ayo saiki diangen-angen. Nyapa Kanjeng Nabi lek dawuh syukur kok nganggo ati para jamaah. Mergo syukur niku kaitane karo rasa bungah, kaitane karo rasa seneng, nggih napa nggih? Syukur niku kaitane mergo seneng, mergo entuk nikmat. Lah nggone nikmat, nggone seneng niku ten ati. Saya sering sampaikan bahagia itu tempatnya di hati

As-salatu khairum minan naum. Gak wani nyorai. Jadi sholatnya doa naumin dek. Lagi nak diartikan lagi ni tu. Sholatu iluwe hape timbang turu. Wong kene ora kok nek adane salat ndek naume sing kedawan. Dapak sing ngaten cah nom-nom no sing ngaten semambu kuburan ya. As-salatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke klebu. Niku nek diartike lak salat kuwi luwih apik timbang turu. Ini yang kerungu ya kelon meneh. Nomor telu, wabadanan alal bala'i syabira, sabar ngadepi semua persoalan hidup harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Wong omah-omah niku lek mboten didasari nganggo sabar, bubrah. Apa maneh katek wis urusan duwe. Sing wedok rumangsa belanjane kurang, sing lanang rumangsa nek oleh duwe wis dikekno kap. Kan ana to wong lanang nyambut gawe ngoyo begitu untuk duit dibelekno wong wedok kabeh. Sampai arep tuku udut, arep tuku rokok, arep nyang warung ilang ngemis duit nang bojone. Iki wong lanang gop. Kaya ora ngerti duit iki nek kadung mlebu bendahara umum, metune. Ya kudu nganggo proposal. Mulane bapak nyun sewu kudu duwe dhuwit lanang. Bukan tanpa tujuan lho, kopiahe jenengan kopiah sing irengi didesain ana selempitane. Ya sebagian selempitke kono. Tapi ya hati-hati bar ngene iki jelas ana operasi kopiah iki ketok ya. Wes yang nomor papat iki jane yang paling penting tapi waktunya wes ramai lu nyangoni aja cerewet. Wa zaujatan la tabghihi haraban fi nafsihi wa maliha. Mempunyai istri atau suami, pasangan hidup yang tidak mengajak ribut, tidak mengajak geger urusan pribadi maupun harta benda. Artinya punya pasangan hidup yang enak diajak musyawarah. Wong musyawarah niku ruhul usrah, nyawane keluarga. Keluarga ini nek gelem musyawarah, kuwi tandane keluarga urip. Urusan nopo ae musyawarah, kuwi tandane keluarga urip. Keluarga nek gak gelem musyawarah, ning apa-apa gak gelem musyawarah, mesti mati niku keluarga. Paham ya wis, ora paham ya wis, pokoke tak sampe nang ngono ae. Lah sekarang persoalannya banyak rumah tangga Islam itu yang mengalami disoriented, understand? Wera ngerti ya wis nyaut dia senule waktu ini arep entek. Banyak rumah tangga Islam yang mengalami disoriented, understand? Nah nek ngono kan ra ketara goblokmu. Kehilangan arah, kehilangan tujuan dan mengalami disharmoni. Kehilangan harmonisasi, wes gak harmonis mana? Mohon maaf ya, banyak orang yang salah mengartikan harmonis. Harmonis itu seringkali hanya diartikan hubungan suami istri yang saling menyayangi, terus kebutuhan secara ekonomi tercukupi, itu dianggap wes harmonis. Nanti runtang-runtung, koyok mimilan, kuilo sopo, kuinte, tokoh opo mimilan mintunoi, ngono kok tinggu dungo. Mulanya aku rasa 17. Muga-muga kaya mimilan mintuno. Nek tak kok ke mimilan mintuno iki sapa to, Mbah? Mbah. Ya ngono. Ha mbok muga-muga kaya Nabi Ibrahim karo Siti Hajar, mbok muga-muga karo Nabi Yusuf karo Siti Zulaikha, mbok kaya muga-muga kaya Nabi Adam karo Siti Hawa, Kanjeng Nabi kalih Siti Aisyah, lah ngono to, mimilan mintuno. Dong apa? Harmonis dalam Islam itu adalah hubungan keluarga. Rungokne to? Yang dipimpin oleh suami, didampingi istri dengan anggota anak-anak